wanita itu pada bengkoknya. Karena Allah yang menetapkan wanita itu bengkok. Meluruskan wanita yang diumpamakan oleh Nabi dengan tulang rusuk yang bengkok tadi adalah menceraikannya. Bila mana seorang suami menceraikan istrinya lantaran beberapa atau sekedar kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, lalu dia ceraikan, maka itulah yang namanya patah. Karena seorang istri tetap seorang wanita yang bengkok. Maka apapun kekurangan-kekurangan, apapun kesalahan-kesalahan yang terjadi, seorang suami yang mengetahui hakikat wanita tentu tidak akan langsung berpikir untuk bercerai. Dia akan mencari jalan dan solusi bagaimana dia bisa tetap menjaga istri ini sebagai seorang istri baginya dalam kebengkokannya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 3567. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa haddathanihi Zuhair bin Harb wa Abdu bin Humaydin كلاهما أن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد أن ابن أخي الزهري أن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. Hadis yang kedua ini dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis yang pertama tadi tetapi dengan sanad yang lain, dengan rantai perawi yang membawakan hadis yang sama dengan nada dan bunyi yang sama, tidak jauh, tidak ada perbedaan sedikit pun, yaitu kata-kata dalam sabda Nabi SAW, innal mar'ata kadhila'i idza dhahabta tuqimuha kasartaha wa in taraktaha istamta'ta biha walaha wa fiha iwajun. Itu bunyi hadis yang kedua, walaupun tidak dibawakan kembali oleh Imam Muslim bunyinya, karena dia sudah mengatakan mislahu sawa. Nislahu sawa itu seperti hadis yang telah berlalu, sawa benar-benar sama, tidak ada sedikit pun perbedaan, hanya saja sanadnya yang berbeda. Ya, perawi-perawi yang membawa hadis itu yang berbeda, menunjukkan hadis ini sumber didapatkan oleh Imam Muslim berbeda-beda. Dari mana? Dari gurunya yang berbeda dengan bunyi hadis yang sama. Berikutnya 3568, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Amrun An-Naqid wa Ibnu Abi Umar wal-lafzu li Ibn Abi Umar qala haddathana Sufyan an Abi Zinadi an Al-A'raj an Abi Hurairata رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. Ini hadis yang lain dengan kandungan yang hampir sama tetapi ungkapan sedikit berbeda, bunyinya sedikit berbeda, di mana Nabi SAW mengatakan innal mar'ata khuliqat min dila, lebih spesifik dari yang bunyi hadis yang pertama. Yang pertama Nabi SAW mengatakan sesungguhnya wanita itu umpama tulang rusuk, sementara yang sekarang Nabi mengatakan sesungguhnya wanita itu dicipta dari tulang rusuk. Lebih spesifik menjelaskan tentang dari apa wanita itu dicipta. Innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu dicipta dari tulang rusuk, kata Nabi SAW. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Tidak akan selalu wanita itu sesuai dengan yang kamu inginkan. Menjadi wanita yang sempurna, yang tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak akan mungkin, karena dia memang dicipta dari tulang yang bengkok. dari tulang rusuk, kata Nabi SAW. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Tidak akan mungkin dia istiqamah selalu dalam keadaan, dalam kondisi engkau sukai. Engkau sukai. Akan ada nanti, misal dia pada saat dia bengkoknya, ketika dia seakan-akan dia berjalan, ketika dia ada kalanya dia akan membelok karena dia bengkok. Itu yang saya pahami dari ucapan Nabi SAW, lan tastaqima laka ala tariqatin. Tidak akan selamanya wanita yang dimaksud di sini adalah istri sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Pasti akan ada kalanya dia menyelisihi apa yang kamu kehendaki, akan melakukan apa yang tadi yang tidak kamu sukai. Ini pernyataan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj. Jika kamu bersenang-senang dengannya, maka engkau tetap menikmatinya dalam kebengkokannya. Engkau menikmatinya dalam kebengkokannya. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Jika engkau berkeinginan untuk meluruskannya karena kamu ingin dia tetap lurus, maka tidak akan mungkin terjadi kecuali engkau berpisah. Kecuali engkau akan patahkan, dan patahnya itu adalah cerai. Ya. Kecuali engkau akan patahkan karena engkau inginkan dia sesuai dengan yang kamu kehendaki, tidak akan mungkin, dan kamu ingin dia selalu dalam keadaan benar. Tidak punya salah, tidak punya celah, tidak punya kekeliruan, tidak punya dosa. Maka kalau yang itu yang kamu inginkan, pasti engkau akan mematahkannya, dan patahnya itu maksudnya adalah cerai. Ya, tidak akan mungkin setiap kali menikah cerai, karena dia tidak akan menemukan wanita yang lurus, karena memang penciptaannya dari tulang yang bengkok. Dan kata Nabi SAW, ini fa in istamta'ta biha istamta'ta wa biha iwaj. Kalau engkau memang menerima kebengkokannya, maka engkau tetap pasti akan menikmati dan bersenang-senang dengannya. Dan ini luar biasa pernyataan dari Nabi SAW. Dan layaknya kalau kita analogikan seperti jalan-jalan yang berbelok-belok. Kalau kita ke Sumbar, pada belok-beloknya itu yang ada nadanya, ada sesuatunya yang kita dapatkan. Tapi kalau yang belok itu kita luruskan, kita yang celaka. Ya, kita maunya lurus jalan lalu kita langsung luruskan, terkadang ke jurang kita. Begitulah ungkapan perceraian tadi. Ketika kita ingin wanita itu tetap lurus, tidak punya celah, tidak punya salah, tidak punya kekurangan, dia gambaran kita wanita yang sudah kita pilih dalam waktu yang lama, dan bahkan saya sudah berikan beberapa persyaratan, dia harus hafal Al-Quran, sudah saya dapatkan, dia cantik, sudah dapatkan, dia dari keluaran pesantren, sudah dapatkan, terbentuk dan ditempa dalam kondisi yang agamis, yang penuh ketaatan, saya sudah dapatkan. Lalu kita gambarkan dia seorang bidadari yang tidak punya celah, sehingga ketika dia punya kesalahan lalu kita ingin luruskan dia, tidak mau saya ini. Akhirnya kan yang terjadi adalah perceraian. Dan tidak akan mungkin laki-laki yang prinsipnya seperti ini menemukan wanita yang dia inginkan. Karena memang wanita itu dinyatakan oleh Nabi SAW, khuliqat min tila, dicipta dari asal yang bengkok, yaitu tulang rusuk. Maka seorang suami yang mengetahui dan menyadari ini akan tetap menikmati walaupun dalam kondisi demikian. Sebagaimana laki-laki pun demikian, punya kekurangan, punya kelebihan, maka wanita pun demikian. Ini hadis yang ketiga. Yang dimaksud dengan patah tadi adalah cerai. Kalau kita ingin dia sempurna, tidak punya celah, tidak punya kekurangan, maka akan pasti terjadi perceraian. Ya, akan terjadi perceraian. Kawin pertama cerai, kedua cerai, ketiga cerai. Karena mencari-cari wanita yang lurus, yang tidak punya kekurangan, dan ini tidak akan mungkin ada. Wallahu a'lam. Hadis setelahnya 3569. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Husain ibn Ali an Zaidah an Maisarah an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Hadis masih dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza shahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut wastawsu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja shay'in fid dila'i a'laha in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja istausu bin nisa'i khaira." Ini hadis yang lain yang masih membicarakan tentang pesan dan wasiat Nabi untuk tetap menikmati bersenang-senang dengan wanita dalam kebengkokannya, dan Nabi SAW perintahkan seorang suami untuk selalu berbuat baik menyayangi wanita. Hadis Abu Hurairah ini mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Ini ditekankan untuk sebuah ketaatan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan ini banyak sekali atau tidak sedikit Nabi SAW memberikan redaksi untuk menganjurkan berbuat kebaikan, mengingatkan dari perbuatan dosa besar dengan meletakkan di atas keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena ini pengaruhnya. Orang yang beriman dengan Allah dan mengimani adanya hari akhir, dialah yang akan mematuhi, yang mengerjakan perintah atau anjuran Nabi tersebut. Dialah yang akan meninggalkan larangan Nabi itu. Ini menunjukkan bahwasanya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir merupakan motor penggerak dari setiap ketaatan dan motor penggerak untuk meninggalkan setiap larangan. Makanya seringkali Nabi SAW katakan, diantaranya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah falyukrim dhaifa falyukrim jarahu ya falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, hendaklah dia, janganlah dia menyakiti tetangganya, hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia berkata yang baik kalau tidak dia diam, seperti awal hadis ini. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran," ia yang beriman dengan Allah dan hari akhir, bila mana menyaksikan suatu perkara, "falyatakallam bi khairin," maka hendaklah dia bercerita tentang perkara itu dengan baik. Bercerita dengan baik yaitu bercerita dengan kenyataan, bukan memutarbalikkan fakta, bukan menambah-nambah, bukan mengurang-urangi. Ya. Tujuannya pun juga bukan untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi, mengangkat perkara tersebut. Dan ini yang banyak terjadi di zaman kecanggihan sarana-sarana komunikasi sekarang ini, ketika sebuah kejadian bisa disebarluaskan secepat mungkin dengan media-media sosial sekarang ini, dan kita tidak mengetahui apakah itu kejadian yang benar, kejadian yang fakta, atau hanya sekedar berita bohong. Dan ini yang membuat kita harus berhati-hati, karena kita akan pertanggungjawabkan setiap berita, setiap apa yang kita posting di dunia maya, di media sosial itu kita diminta pertanggungjawaban. Satu tekanan saja yang membuat dia tersebar, itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perbuatan. Bila mana itu menyebarkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Bila mana itu menyebarkan kerusakan, menyebarkan fitnah dan berita-berita dusta yang tidak ada kenyataan padanya, maka dia merupakan dosa dan keburukan yang akan kita petik hasilnya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi ingatkan itu dengan membawa kita untuk kembali kepada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah karena Allah yang maha mengetahui, tidak akan luput dari pengetahuan Allah, tidak akan luput dari pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhir, bila mana kita tahu kita akan dibangkitkan dan berjumpa dengan Allah, dan Allah akan memintai pertanggungjawaban tentang itu semua, maka kita harus jaga, kita harus ikuti norma-norma yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin. Maka hendaklah dia memperbincangkan perkara tersebut yang dia saksikan dengan yang baik. Tujuannya baik, ungkapannya baik, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Aw liyaskut. Kalau dia tidak mampu, walaupun dia seorang saksi, kalau dia tidak mampu untuk menjaga niatnya dan tidak mampu untuk mengontrol kata-katanya agar tidak keluar dari garis, dari jalur yang benar, maka sebaiknya dia diam. Diperintah oleh Nabi untuk diam. Ini dosa besar, menukilkan berita yang tidak benar, dosa besar dalam Islam. Kemudian setelah masalah tadi, Nabi SAW mengatakan wastausu bin nisa'i khaira. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Wastausu bin nisa'i khaira, kata Nabi SAW, maka berbuat baiklah dengan wanita, saling berwasiatlah ya, tentang wanita dalam kebaikan. Artinya untuk menganjurkan orang banyak agar tetap berbuat baik kepada wanita, agar tetap memperlakukan wanita dengan baik. Lalu Nabi SAW, kenapa Nabi tekankan itu? Dan ini, hadis ini pada dasarnya disampaikan ini oleh Nabi SAW di khutbah Arafah. Ya, pada khutbah Arafah, dia salah satu dari pilar agama yang ditekankan sekali oleh Nabi adalah ini, istausu bin nisa'i khaira. Ya, tetaplah kalian saling menyampaikan pesan ini bahwasanya mereka berbuat baik dan menyayangi wanita, berlaku baik kepada wanita. Lalu Nabi SAW sebutkan alasannya kenapa begitu. Fa innal mar'ata khuliqat min dilain, karena wanita itu dicipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'laha, dan sungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling di atas. Inna a'waja dila'i, yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling atas. Dan seakan-akan tersirat dari pernyataan Nabi ini bahwasanya yang dijadikan sebagai yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam itu yang paling tinggi, yang paling atas untuk mencipta, untuk diciptanya istrinya. Ya, karena memang itulah asal muasal wanita dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim yang mengimani berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah cipta dari jiwa yang sudah ada itu, yaitu Nabi Adam, istrinya. Dan Nabi SAW tegaskan di sini bahwasanya wanita itu dicipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling di atas. Kemudian in dhahabta tuqimuhu kasartahu, jika engkau ingin untuk tetap dia lurus atau meluruskannya, maka pasti engkau akan patahkan dia, karena tidak mungkin dia lurus. Wa in taraktahu lam yazal a'wad, kalau engkau biarkan tetap dia bengkok. Kemudian Nabi SAW tegaskan kembali, ulangi kembali, istausu bin nisa'i khaira. Ya, berbuat baiklah kalian kepada wanita. Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Dan bahkan Nabi SAW katakan dalam hadis yang lain, khairukum khairukum linisa'ihi, sebaik-baik kamu adalah, sebaik-baik suami adalah suami yang berbuat baik kepada istri, yang paling baik kepada istri. Lalu kata Nabi SAW di ujung hadis tersebut, wa ana khairukum li ahlihi, dan sayalah suami yang paling baik kepada istri. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana tipe seorang suami, yang seorang suami idaman di dalam pandangan agama Islam, kita harus melihat potret kehidupan Nabi SAW sebagai seorang suami. Bagaimana dia mengasihi, menyayangi istri-istrinya, membantu pekerjaan istrinya, menasehati istrinya, membiarkan atau bahkan memberikan apa yang merupakan tuntutan. Pernah Nabi SAW, hadis dalam Sahih Bukhari, ketika di depan masjid itu ada para budak-budak hitam mempermainkan senjata, artinya saling berlatih untuk bermain senjata. ya. Beradu kalau dalam bahasa ilmu bela dirinya apa itu? Adu. Nah, satu lawan satu apa sih? Dalam kungfu itu ada kalanya nanti gurunya mempertemukan dua orang untuk saling ya. Apa itu yang ya sparring. Ya, itu saya maksud. Itu terjadi di antara mereka dan Aisyah radhiyallahu taala anha ditawari oleh Nabi. Kau ingin nonton? Ya. Maka Nabi SAW arahkan Aisyah untuk berada di belakang punggungnya, untuk menonton dari belakang punggung Nabi, dan Aisyah ketika itu meletakkan kepalanya di atas bahu Nabi. Ini seorang suami yang tahu apa yang diinginkan oleh istrinya, apa yang membuat istrinya senang, apa yang membuat istrinya senang. Makanya yang ini lebih banyak ada pada istri yang dinikahi dalam keadaan gadis. Makanya Nabi SAW pesankan itu kepada Jabir pada bab yang sebelum ini, ala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha, tudahikuka wa tudahikuha. Ya, jadi lebih akan hidup suasana yang seperti ini bila mana yang dinikahi itu adalah gadis. Kembali kita kepada pernyataan tadi bahwasanya Nabi yang paling, suami yang paling baik kepada istrinya, dan istrinya bukan satu. Ya. Istrinya bukan satu, istrinya lebih dari satu. Dan ungkapan itu untuk semua istri Nabi. Nabi SAW suami yang paling baik kepada istrinya, dan Nabi perintahkan para suami untuk berbuat baik kepada istri. Jadi kata-kata istausu bin nisa'i khaira, kalau kita lihat terjemahannya apa? Berwasiatlah kebaikan kepada kaum perempuan. Maksudnya Nabi SAW menekankan para suami untuk berbuat baik, tetap berbuat baik kepada istri-istri mereka, dan itu diulang dua kali oleh Nabi dalam hadis ini. Diulang dua kali. Di awal wastausu bin nisa'i khaira, kemudian Nabi sebutkan alasannya kenapa perempuan itu disayangi, karena dia memang bengkok. Dan bahkan Nabi SAW suatu ketika dalam sebuah perjalanan, unta yang dijadikan tunggangan itu untuk berjalan tenang, tidak kemana-mana beriring, itu di depan ada yang menyenandungi, ada yang seperti halnya gembala meniup seruling, dikenal dengan hadi. Kalau ada perjalanan dan banyak untanya, dan untanya ada penumpang-penumpang di atasnya, apalagi penumpangnya kalau perempuan, kan itu di atas unta itu ada semacam kamar dibuat penutup sehingga di atasnya itu wanita. Nabi SAW pernah dengan beberapa orang istrinya dalam perjalanan, begitu juga para sahabat yang lain, di depan ada yang yahdu ini, hadi yahdu, yaitu yang mengeluarkan nada-nada yang membuat unta itu tenang berjalan. Nanti kalau nadanya itu seperti pawang ular lah, ya, seperti pawang ular ular kobra, ya seperti itu. Ketika suaranya itu dicepat dan dikencangkan, maka unta itu akan berlari kencang pula. Jadi untuk menyeimbangkan perjalanan unta itu ada yang melakukan itu. Nabi SAW pesankan kepada orang ini untuk meniup dengan tenang, dan Nabi SAW mengatakan kepadanya rifqan bil qawarir, ya, bersikap lemah lembutlah kepada kaca-kaca atau ya botol-botol kaca. Nabi SAW ungkapkan wanita itu seperti gelas-gelas kaca. Dia sedikit saja tumbang pecah. Seperti itulah wanita yang diumpamakan. Memang harus dielus, dipegang, dinikmat, disayangi. Seperti itu yang digambarkan oleh Nabi tentang wanita. Dan di sini Nabi SAW ulangi istausu bin nisa'i khaira. Di ujung hadis dia mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Kita lanjutkan hadis 3570 dan hadis yang terakhir halaman berikutnya 3571. Imam Muslim mengatakan haddatsani Ibrahim ibnu Musa al-Razi qala haddatsana Isa ibnu Yunus qala haddatsana Abdul Hamid ya'ni ibn Ja'far an Imran bin Abi Anas an Umar bin al-Hakam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ini hadisnya ya. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره أو رضي منها آخر أو قال غيره. Jadi begini bunyi hadisnya dengan dua riwayat tersebut. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. Ada dua lafaz, غيره atau آخر. Ini hadis menegaskan hadis yang tadi. Ketika kita bersikap kepada seorang istri, jangan sampai kesalahan yang dilakukannya itu membuat kita pitam, tidak habis kesabaran, kemudian mengambil keputusan bawa barang-barangmu pulang ke rumah orang tuamu. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis ini sangat tegas sekali, la yafraq mu'minun mu'minah. Ini tertuju kepada hubungan suami istri. Janganlah seorang suami, seorang mukmin membenci, memurkai seorang mukminah, yaitu istrinya. Kenapa? In kariha minha khuluqan, jika dia tidak suka satu dari perbuatan, tingkah, pola, perbuatan, perangai dari istrinya itu, pasti di sana masih banyak perangai-perangai yang dia sukai. Masih punya kelebihan-kelebihan yang dia senangi. Kenapa hanya satu, dua, tiga perangainya yang dia tidak suka, kemudian sudah ada kata benci dan tertutup hatinya kepada istrinya, kemudian tidak ada cara lain kecuali cerai. Padahal Nabi SAW mengatakan satu yang dia sukai, yang tidak dia sukai, di sana masih banyak perangai-perangai, kelebihan-kelebihan istri yang dia sukai. Jadi tidak ada prinsip membenci. La yafraq, janganlah seorang suami membenci istri. Membenci istri. Karena Nabi SAW menjelaskan satu dari perangai yang dibencinya, di sana masih banyak yang dia sukai. In kariha minha khuluqan, jika dia membenci satu akhlak, mungkin ada kekurangan dia, di sana masih banyak kelebihan dia. Itulah kacamata yang diletakkan oleh agama di mata suami ketika melihat istrinya. Karena dia melihat seorang perempuan yang dicipta dari tulang yang bengkok, bukan melihat bidadari yang tidak ada celah, tidak ada kekurangan. Maka jika dia tidak suka satu akhlak, harus dia timpali, ditutup ketidaksukaannya itu dengan kelebihan-kelebihan istrinya, sehingga tertutup pandangan celah tersebut dari matanya. Inilah sebagaimana kita tidak punya bukan seorang yang sempurna, maka istri kita pun demikian. Ini prinsip-prinsip berumah tangga yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis yang terakhir, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsana Imran ibn Abi Anas an Umar ibn al-Hakam an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Bimithli itu sama dengan yang sebelumnya. Ya, sama dengan hadis yang sebelumnya. Dan dengan itu berakhir bab yang ke-18, yaitu tentang berlaku baik dengan istri, yang merupakan wasiat Nabi SAW, dan ini merupakan pilar-pilar, tuntunan-tuntunan, aturan-aturan untuk dalam berumah tangga. Bagaimana seorang suami bersikap dengan istrinya. Kemudian kita lanjutkan ke bab setelahnya. Sebagai bab yang terakhir, terdapat dua hadis di sana. Ya. Bab laula Hawa lam takhun untha zaujaha ad-dahra. Kalau bukan lantaran Hawa, kita tahu siapa Hawa. Kalau bukan disebabkan oleh Hawa, maka tidak akan ada wanita yang berkhianat kepada suaminya selama-lamanya. Pengkhianatan ini harus kita garis bawahi. Pengkhianatan itu bukan berkhianat kepada suami, maksudnya mengkhianati suami, tetapi memegang tangan suaminya membawa berbuat dosa. Ya, itu maksudnya. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Hawa, sebagaimana dijelaskan oleh ahli sejarah. Bahwasanya yang dihasut oleh syaitan, iblis, dia. Sehingga ketika dia sudah terpengaruh oleh hasutan, maka dia yang membawa suaminya. Ayatlah. Luar biasa juga pohon tersebut. Maka suaminya terpengaruh. Dan saya teringat ungkapan dari salah seorang guru kita, dosen kita dan ulama juga, yang pernah juga datang ke sini, dan dia buta. ketika anaknya mempergunakan ibunya untuk meminta izin kepada ayahnya. Awalnya ayah tidak mau mengizinkan. Dia minta izin untuk berangkat umrah ya, bersama teman-temannya. Dan yang miliki, yang punya mobil ini adalah anak Syekh juga, ya, saudara dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abban. Ya, saudara Syekh Abdul Razak yang ketika itu masih SMA, mereka masih muda, masih ya ABG lah. Jadi kalau bawa mobil tidak pernah tidak kencang. Itu yang dikhawatirkan oleh beliau ini dan tidak mengizinkan anaknya. Berapa kali minta izin tidak izinkan, anaknya cerdas. Dia lewat ibunya. Ya, bujuklah ayah itu agar saya bisa pergi umrah bersama teman-teman. Dan Syekh itu mengungkapkan kata-kata, bila mana wanita sudah berada di hadapan dengan bujuk rayunya, maka laki-laki sulit untuk tidak terpengaruh. Maka akhirnya diizinkan. Dia bercerita kepada kami, kepada saya ketika itu salah satu dari yang hadir, setelah kejadian, karena anaknya dengan yang tadi terjadi kecelakaan. Ya, dengan kencangnya mobilnya terbalik. Ya, ada juga yang korban meninggal dunia dalam mobil tersebut, karena jalan Madinah Mekah itu tol. Hampir 500 kilo jalan tol. Mungkin di bawah 150 kecepatannya. Mereka biasanya 160 ke atas. Apalagi mobil-mobil berat Amerika itu. Sehingga terjadi yang terjadi, dan itu ya ceritakan. Yang kita inginkan adalah ketika wanita besar pengaruhnya kepada suami. Makanya suami bukan selama-lamanya melihat wanita permintaan istrinya itu tidak perlu dipenuhi, enggak. Tetapi harus jeli, harus cerdas. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita itu bila mana terpengaruh sulit untuk melepaskannya. Ada seorang tokoh di zaman di abad ketiga atau keempat Hijriah menikahi seorang khawarij. Katanya, saya ingin mendakwahinya dari dalam. Kalau dia sudah istri saya, mudah untuk diajak, diarahkan. Ternyata yang akhirnya jadi khawarij suaminya. Ya. Suami yang hendak mempengaruhi, ternyata dia yang terpengaruh oleh. Ini lihat bagaimana. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna kunna la sawahibu Yusuf. Wanita itu luar biasa. Makanya inna, kata Allah dalam Al-Quran, inna kaidahunna azim. Karena sungguhnya bujuk rayu godaan wanita itu lebih dahsyat daripada godaan iblis. Bukan wanita itu iblis, tetapi bagaimana cara dia mengerayu, bagaimana cara dia mengambil hati, luar biasa. Makanya sekarang wanita dijadikan sebagai alat promosi untuk jual beli agar dagangan laku, wanita yang dijadikan. Ya. Maka di sini yang terjadi, kita bukan mengatakan Hawa, memahami Hawa itu seperti wanita-wanita, tapi kita akan lihat detailnya dalam hadis berikut ini. Hadis 3572 dan yang terakhir 3573. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Harun bin Ma'ruf qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr bin al-Harith anna Aba Yunus maula Abi Hurairah haddathahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya. Laula Hawa lam takhun untha zawjaha ad-dahra. Jadi bab tadi bunyi adalah petikan dari hadis ini. Kalau bukan lantaran Hawa, maka tidak ada wanita yang berbuat khianat kepada suami. Khianat itu bukan selingkuh, tetapi dia penyebab suaminya terjatuh kepada kesalahan. Ya. Ya, bukan selingkuh ini maksud, dia berhubungan dengan laki-laki lain, tidak. Tetapi di sini maksudnya adalah wanita itu yang memiliki pengaruh suaminya terjerumus kepada pelanggaran. Ya. Kalau bukan karena wanita pertama Hawa, maka kodratnya tidak akan ada istri yang menyebabkan suami berbuat dosa selama-lamanya. Tetapi itulah kodrat wanita. Itulah kodrat wanita. Dan tidaklah dipikulkan pula kepada Hawa. Makanya ada sekte yang membenci wanita. Ya, dalam sekte-sekte Yahudi ada yang benci wanita. Makanya wanita bila mana haid itu benar-benar bukan manusia. Ya. Ada sekte dari bangsa Yahudi yang membenci wanita karena berita tentang ini. Mereka menumpahkan kesalahan yang terjadi, musibah bencana yang terjadi di manusia ini kepada Hawa, hingga mereka benar-benar tidak suka wanita, ya, membenci dan bahkan memusuhi wanita. Ini tidak benar, tetapi ini hanya sekedar menjelaskan bahwasanya beratnya atau besarnya pengaruh wanita dalam menjerumuskan suaminya. Makanya para suami diperintahkan oleh agama untuk mencari wanita istri yang salihah. Fa'far bidzatid din taribat yada. Taribat yada. Kalaulah bukan, sekiranya tidak ada Hawa, tentu kalau tidak ada Hawa, maksudnya bukan karena bukan itu maksudnya. Kalaulah bukan lantaran Hawa, atau bukanlah kalaulah bukan disebabkan oleh Hawa yang menjerumuskan Nabi, ini maksudnya kisahnya yang membuat Nabi Adam memakan pohon yang dilarang, maka tentu seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa. Tidak akan ada istri yang memegang tangan suaminya untuk berbuat dosa. Ini merupakan kodratnya, dan karena wanita-wanita setelah itu kan adalah keturunan Hawa. Makanya kata para ulama, Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan, kenapa dinamakan Hawa itu dengan Hawa? Karena semua wanita yang hidup setelahnya itu dia penyebabnya. Artinya karena dia memberikan kehidupan kepada wanita. Kalau tidak ada Hawa, tidak ada wanita. Tidak ada wanita. Karena dia yang wanita pertama di dunia ini. Ya. Bukan monyet. Dia wanita pertama di dunia ini. Dan wanita yang ada sampai hari ini itu asalnya adalah Hawa. Karena dia dicipta manusia kedua yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicipta dari tulang rusuk sebagaimana yang telah kita ketahui tadi. Jadi kalaulah bukan karena Hawa yang pertama membawa suaminya untuk berbuat dosa, maka tidak akan terjadi itu sampai hari kiamat. Jadi berarti ini merupakan qadrat Allah, ketetapan Allah, bahwasanya sang suami harus berhati-hati. Karena memang sejarahnya istri itu yang tidak baik. Ya, ini merupakan garis sejarah yang digoreskan. Dan ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan celah pada Hawa, tetapi itu sebagaimana Nabi Adam memakan buah larangan, itu juga merupakan kesalahan, dan tidak semua dosa dibebankan kepada Nabi Adam alaihi salam dan juga bukan tidak dibebankan kepada istrinya, tetapi ini merupakan penjelasan dari Nabi tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Laula, sekiranya tidak lantaran Hawa, tentu seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa. Mengkhianati ini kita garis bawahi, maksudnya bukan selingkuh, bukan berzina, bukan berhubungan dengan laki-laki lain, tidak. Tetapi berkhianat di sini artinya memegang tangan suaminya untuk berbuat dosa, membawanya berbuat dosa. Ya. Hadis yang kedua, Imam Muslim mengatakan, "Wahaddatsana Muhammad ibn Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثناه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل ini hadis yang lain juga hadis Abu Hurairah لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنس اللحم ولولا هواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. Yang berhubungan dengan bab kita itu potongan terakhir dari hadis, sementara awalnya itu tentang Bani Israel. Laula Banu Israel, kalau bukan lantaran Bani Israel, lam yakhbuthit ta'am, maka tidak ada makanan yang tidak dibenarkan untuk dimakan. Semua makanan itu dihalalkan oleh Allah. Karena cara beragama Bani Israel yang motonya adalah membangkang, maka akhirnya ada makanan yang khabith, ada makanan yang haram. Walau walam yakhnus al-laham, dan tidak akan ada daging yang diharamkan. Tetapi kenapa itu muncul adanya makanan yang khabith, adalah daging yang diharamkan untuk dimakan? Karena pembangkangan Bani Israel, sehingga itu sebagai syariat turun-temurun dan memang nanti Allah akan berikan kelonggaran-kelonggaran. Allah turunkan kelonggaran di Bani Israel, bangsa Yahudi, itu diketatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang Nabi Isa alaihissalam diberikan kelonggaran oleh Allah, dan ketika datang syariat Nabi kita Muhammad SAW dilonggarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penyebab itu terjadi adalah pembangkangan Bani Israel. Ya. Begitu juga Hawa, penyebab adanya istri-istri yang membuat suaminya melakukan kesalahan itu titik awalnya dari apa yang terjadi pada istri Nabi Adam alaihi salam. Dan itulah hadis yang terakhir, dan kita katakan lagi hadis bab yang ke-19 dan bab yang sebelumnya dan dengan beberapa bab itu setelah saya teliti dan saya pahami, saya tidak merasa ada kaitannya dengan bab persusuan, dan bahkan lebih banyak tertuju kepada bab sebelum kepada kitab persusuan, dan lebih banyak tertuju kepada kitab sebelumnya, yaitu kitab pernikahan, tidak pernikahan. Kalau yang terakhir ini tentu tentang pernikahan juga, yaitu seorang suami harus bersikap bijaksana kepada istrinya. Terkadang istri itu menjadi musuh, bisa menjadi musuh seperti yang diingatkan oleh Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu bisa berstatus sebagai musuh bagimu, yaitu yang membawamu terjerumus kepada dosa dan perbuatan pelanggaran. Dan hari ini kita selesaikan bab persusuan. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 30 Zulhijjah. 29 Zulhijjah. Maaf, 29 Zulhijjah, dan insyaallah besok kita tanggal 1 Muharram tahun 1439 Hijriah. Kita tutup perjumpaan kita pagi hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.